sampai saat ini rasaku bertahan di sini, rasa yang tak akan hilang oleh waktu. Kalau tidak di sini, aku pun tiada di hatimu. Jiwaku ikut menghilang bersamamu. Tak terkira di sampingmu adalah hal terindah yang pernah kuinginkan. Tak terkira di pelukmu adalah hal terindah yang pernah kurasakan. Kau tidak di sini, aku pun tiada di hati. Bersamamu, oh oh, melukiskan segenap keindahan dirimu. Hanya kau yang aku mau, kamu. Kira di sampingmu adalah hal terindah yang pernah kuinginkan. Tak terkira di pelukmu adalah hal terindah yang pernah kurasakan. Bakal